Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas ayat-ayat yang berkenaan dengan Umar bin Khattab, yakni ayat-ayat yang membenarkan sikap dari Umar bin Khattab. Terakhir telah kita sebutkan bahwa pendapat Umar bin Khattab tentang tawanan perang Badr, yang ketika itu Umar menginginkan agar mereka semua dieksekusi, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang larangan menyolatkan orang munafik. Ketika Nabi SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Umar menyatakan keberatannya, dan kemudian pendapat Umar inilah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk ke dalam babak yang baru dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berada di penghujung kehidupan beliau, ketika itu beliau sakit parah ya. Beliau demam selama beberapa belas hari yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Abu Bakar Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Nah, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berkonsultasi dengan sebagian para sahabat, bertanya tentang sosok Umar. Bagaimana pendapat mereka tentang sosok Umar? Beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, meminta bagaimana pendapat Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa Umar adalah orang yang baik, hanya saja beliau memiliki sifat yang keras. Namun kemudian Abu Bakar Siddiq membela Umar, mengatakan dzaka li'annahu yarani raqiqan. Sikap keras Umar itu muncul karena dia melihat aku sebagai sosok yang lemah lembut. Walau afdal amra ilaihi la taraka katsiran mimma huwa alaihi. Kalau nanti dia yang memegang tampuk kekuasaan, maka niscaya dia akan meninggalkan sikap kerasnya. Jadi Abu Bakar membela Umar. Jadi sikap keras yang muncul, ya, muncul dari Umar ini untuk mengimbangi lemah lembut kelemah lembutan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga beliau, nah ini yang menarik, ya, beliau berkonsultasi juga dengan Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, akhbirni an Umar. Wahai Utsman, kabarkan kepadaku tentang Umar. Maka Utsman mengatakan, anta akhbaru nabihi. Engkau adalah orang yang paling kenal, paling mengenal tentang siapa itu Umar. Kemudian kata Abu Bakar, ala dzalika ya Abu Abdullah. Tambahkan informasinya wahai Abu Abdullah, wahai Utsman. Maka kemudian kata Utsman, Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatah au min alaniyatihi. Ya, demi Allah, ilmuku, yakni pengetahuanku tentang Umar bahwa apa yang dia sembunyikan ini lebih baik daripada apa yang dia tampakkan. Jadi apa yang tampak pada sosok Umar yang dilihat oleh manusia, ya apabila dibandingkan dengan apa yang tidak dia tampakkan, lebih baik apa yang dia sembunyikan. Ibadahnya, kekhusyuannya dalam sholat, ya. Ini adalah kebaikan yang ada pada diri Umar. Wa annahu laisa fina mithluhu. Bahasanya tidak ada seorang pun yang semisal dengannya. Maka kemudian Abu Bakar, ini sudah menjelang wafat beliau, beliau mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, tolong kamu tulis wasiat pengangkatan Umar. Ya, jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah karena isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diangkat oleh para sahabat. Adapun Umar ini diangkat menjadi khalifah dengan wasiatnya Rasul dengan wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka disebutkan bahwa Abu Bakar memerintahkan Utsman menuliskan wasiat pengangkatan Umar. Uktub ya Utsman, uktub ya Abu Abdillah. Tulislah wahai Abu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini salah satu sunnah kita kalau nulis surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana surat-surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kebiasaannya Rasulullah. Kalau beliau menulis suatu surat, beliau memerintahkan untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum Assalamualaikum, nah kita Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Kemudian kata Abu Bakar mendiktekan kepada Utsman. Apa yang beliau diktekan? Hadza ma ahada Abu Bakar ibn Abi Quhafah fi akhiri ahdihi bid dunya kharijan minha. Ini adalah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah di akhir kehidupannya di dunia kharijan minha, sebelum beliau keluar dari kehidupan dunia ini. Wa awwalu ahdihi bil akhirah, dan ditulis di awal masuknya dia ke dunia ke negeri akhirat. Ini maksudnya di akhir kehidupan beliau, tentunya orang kalau meninggal dunia dia akan masuk kepada dunia yang baru. Ya, dia akan masuk kepada kehidupan yang baru, yakni kehidupan akhirat. Dakhilan fiha hina yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yasduqul kadzib. Ya. Di mana setelah akhirat nanti orang yang kafir itu akan beriman. Demikian juga orang yang fajir akan yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan. Orang yang mendustakan akan membenarkan. Ya. Jadi kalau di akhirat nanti orang-orang yang kafir, mereka tidak akan kafir lagi. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tampak di hadapan mereka. Ya, demikian juga orang-orang yang fajir, ya, dia akan yakin. Yang sebelumnya tidak yakin dengan balasan Allah, tidak yakin bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada perbuatan dosa mereka, atas perbuatan dosa mereka, mereka jadi yakin. Dan orang yang dulu mendustakan, mereka akan membenarkan. Ya. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Inni istakhlaftu alaikum. Ya, sesungguhnya aku mengangkat atas kalian. Lalu Abu Bakar pun pingsan. Jadi belum selesai wasiatnya, Abu Bakar pingsan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan? Fakataba Utsman inni istakhlaftu alaikum Umar al-Khattab. Jadi ketika Abu Bakar pingsan, Utsman melanjutkan tulisan tadi. Sesungguhnya aku mengangkat Umar ibn al-Khattab untuk memimpin kalian. Falamma afaqa Abu Bakar qala iqra alayya. Ternyata Abu Bakar bangun dari pingsannya, sadar kembali. Ya. Iqra alayya. Kemudian dia memerintahkan kepada Utsman, "Wahai Utsman, bacakan apa yang telah ditulis tadi." Faqara'a alayhi fakabbara. Setelah tadi dibaca oleh Utsman, ternyata ada tambahan tadi. Ini istakhlaftu alaikum Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku angkat khalifah bagi kalian Umar ibn Khattab. Ya. Maka kemudian fakabbar. Maka kemudian Abu Bakar pun bertakbir. Kemudian kata Abu Bakar kepada Utsman, "Araka khifta an yakhtalifan nas in afalatu nafsi fi ghasyati." Aku khawatir, aku tahu wahai Utsman, engkau merasa khawatir kalau saja aku meninggal dunia ketika aku pingsan. Qala na'am, maka Utsman mengatakan iya. Jadi Abu Bakar melihat kok ada tambahan. Ya, beliau tadi pingsannya sampai ini istakhlaftu alaikum. Aku mengangkat kepada kalian, kemudian beliau pingsan. Belum ada nama sama sekali. Tiba-tiba ketika beliau bangun, beliau mendapati bahwa yang tertulis dalam wasiat tersebut adalah Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar memahami apa yang dilakukan oleh Utsman. Wahai Utsman, aku paham apa yang kau lakukan. Engkau pasti khawatir, ya, kalau tiba-tiba aku pingsan gak bangun lagi, meninggal dunia dalam keadaan belum ada yang ditunjuk untuk memegang kekhilafahan. Maka kata Umar, Umar mengaku, Umar jujur, Utsman jujur. Beliau mengatakan, na'am, benar, benar wahai khalifah, ya, benar, kalau saya memang sudah menulis nama Umar. Apakah Abu Bakar marah? Enggak, kata Abu Bakar, jazakallah khairan anil Islam wa ahlihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membalas kebaikanmu untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin. Berarti setuju enggak Abu Bakar? Setuju. Memang yang ingin dituliskan oleh Abu Bakar adalah nama Umar. Ya, maka memang satu hati antara Abu Bakar dan juga Utsman. Mereka memang menginginkan agar yang menjadi khalifah ketika itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar berterima kasih. Ya, karena kalau memang beliau meninggal dunia, apa yang dituliskan oleh Utsman ini sama dengan apa yang menjadi harapan beliau. Wa qarraha Abu Bakar radhiyallahu anhu wa amarahu fa kharaja 'alan nasi bil kitab. Maka hal yang demikian, ya, disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka kemudian Abu Bakar memerintahkan Utsman untuk membawa keluar surat tersebut. Maka kemudian Utsman membawa surat tersebut dan kemudian membacakannya di hadapan manusia, fabaya'u liman fihi. Ya, kemudian mereka pun mulai membaiat orang yang tertulis namanya di dalam wasiat tersebut, qad alimu annahu Umar, dan mereka telah mengetahui bahwa Umarlah yang telah tertulis dalam wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengangkatan Umar. Jadi dia ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala itu melalui suatu wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan dan disetujui langsung oleh beliau. Ya, dalam Tarikh Al-Islam karya Al-Imam Adz-Dzahabi ini ada surat wasiatnya secara lengkap. Ini bagus sekali bagi kita untuk mengetahui bagaimana surat wasiat Abu Bakar, ya, tentang pengangkatan Utsman dan apa yang pengangkatan Umar dan apa yang beliau pesankan kepada kaum muslimin setelah Umar diangkat. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma ahida Abu Bakar ibn Abi Quhafah fi akhiri ahdihi bid dunya khadijan minha. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah apa yang diwasiatkan oleh Abu Bakar bin Abi Quhafah di akhir kehidupannya di dunia, ketika dia akan keluar dari kehidupan dunia ini. Wa inda awali ahdi bil akhirah, dan di waktu di awal dia akan memasuki negeri akhirat, dakhilan fiha, ketika dia akan memasukinya, haitsu yu'minul kafir wa yuqinul fajir wa yasduqul kadzib, di mana orang yang kafir akan beriman, orang yang fajir akan yakin, dan orang yang mendustakan akan membenarkan. Ini istakhlaftu alaikum ba'di Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku mengangkat bagi kalian khalifah atas diri kalian setelahku, Umar bin Khattab. Fastami'u lahu wa ati'u. Maka dengarkanlah ucapannya dan taati dia. Ya. Kalau aku sudah mengangkat Umar bin Khattab, maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepadanya. Wa inni lam alullah wa rasulah wa dinah wa nafsi wa iyyakum khairan, dan sesungguhnya aku tidaklah mampu tidaklah memiliki kemampuan sedikit pun untuk memberi kebaikan, baik itu kepada Allah, kepada rasulnya, kepada agamanya, maupun kepada diriku dan juga kepada kalian. Di sini Abu Bakar As-Siddiq akan mengatakan bahwa saya ini hanya bisa mengupayakan yang terbaik saja, tapi semua urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Apakah nanti Umar yang beliau tunjuk sebagai khalifah akan menjadi khalifah yang baik? Karena orang bisa saja berubah. Maka Abu Bakar mengisyaratkan bahwa yang saya lakukan ini, ya, adalah upaya terbaik yang bisa saya lakukan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa in adala fadzalika dhanni bihi wa ilmi fihi." Kalau Umar itu bersikap adil nantinya, maka inilah harapanku. Ya, dhanni, inilah prasangkaku kepada beliau. Kepada Umar, Umar ini orang baik. Ketika dia diangkat menjadi pemimpin, pastilah dia akan memimpin dengan penuh keadilan. Ya. Wa in baddala falikulli imri'in maktasab. Namun kalau dia berubah, maka setiap orang pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Ya. Jadi Abu Bakar ini seolah-olah meminta uzur. Ya, saya pokoknya berusaha memberikan yang terbaik bagi kalian, memilih pemimpin yang terbaik bagi kalian. Kalau dia berbuat adil, maka inilah yang sesuai dengan harapan saya. Tapi kalau suatu saat dia berubah, maka setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Wal khaira aratu wala a'lamul ghaib. Ya. Dan kebaikanlah satu-satunya yang aku inginkan atas diri kalian, dan aku tidak mengetahui perkara yang ghaib. Jadi seseorang kan enggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang bisa saja berubah. Ya. Dan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya untuk apa yang terjadi di masa depan, kita enggak tahu. Yang penting ketika kita mengamanahkan tugas kepada seseorang, ketika itu dia sosok yang amanah. Kalau kemudian dia berubah, ya sudah, kita enggak tahu perkara yang gaib kan. Entah ada sesuatu yang mengubah dia, kita enggak tahu. Tapi ketika kita melimpahkan amanah tersebut, kita memastikan bahwa dia adalah orang yang baik. Ini yang coba diungkapkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-227, wala a'lamul ghaiba wa sayalamul ladina zalamu ayya munqalabin yang qalibun. Ya. Dan katakanlah bahwa wala a'lamul ghaib, ya. Dan aku tidak mengetahui perkara yang ghaib, kemudian wa sayalamu alladina zalamu, dan orang-orang yang zalim ini nanti dia akan mengetahui ke tempat mana dia akan kembali. Ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang berbuat zalim, walaupun itu Umar, ya, dia pasti akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan kezalimannya. Baik. Nah, setelah itu banyaklah orang kemudian berbaiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian di antara mereka, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, mereka datang menemui Abu Bakar dan menyatakan kekhawatirannya. Masih khawatir mereka karena sikap keras yang tampak pada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, "Ma taqulu li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika Umar wa qatara ghidhatahu?" Wahai Abu Bakar, apa yang akan kau katakan kepada Rabbmu apabila nanti Rabbmu meminta pertanggungjawaban kepadamu, ya, tentang pengangkatan Umar, padahal engkau sudah mengetahui sikap keras yang ada pada diri Umar. Ya, apa nanti jawabanmu wahai Abu Bakar kalau nanti Allah bertanya kepadamu, kenapa engkau mengangkat Umar padahal engkau sudah mengetahui Umar ini adalah sosok yang keras? Maka Abu Bakar mengatakan, ya, ajlisuni, dudukkan aku. Ketika itu beliau terbaring menjelang wafatnya. Ajlisuni, dudukkanlah aku. Ya. Abillahi tukhawifuni, apakah dengan menyebut nama Allah kalian berusaha menakut-nakutiku? Khaba man tazawwada min amrikum bidzun, sungguh merugi siapa yang berbekal dari perkara kalian dengan kezaliman. Artinya siapapun yang melakukan kezaliman pasti dia akan mendapatkan kerugian. Aqulu Allahumma istakhlaftu alaikum istakhlaftu alaihim khaira ahlik. Nanti kalau memang aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemilihan Umar, maka aku akan dengan tegas menjawab, ya Allah, aku telah memilihkan pemimpin untuk mereka dari kalangan yang terbaik. Ya, aku telah memilihkan pemimpin yang terbaik bagi mereka. Tidak ada yang bisa mengimbangi kebaikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliaulah orang yang senantiasa menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Di mana-mana, ya, ditemui Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang sahabat beliau, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar, Umar. Maka tidak ada orang yang layak untuk mengemban kekhilafahan ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun kemudian karena ada kekhawatiran dari sebagian para sahabat, maka Abu Bakar pun memanggil Umar bin Khattab, kemudian beliau pun memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka diangkatlah ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka kaum muslimin sudah memiliki seorang pemimpin yang baru, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah sekarang bagaimana pendapat Ali ya radhiyallahu taala anhu terhadap pengangkatan Umar? Karena ini adalah isu yang sering diangkat oleh orang-orang Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib ya merasa tidak terima, bahkan sejak pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ya digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwa Ali sangat membenci Abu Bakar dan Umar. Tapi kita bisa melihat ternyata Ali bin Abi Thalib sangat memberikan dukungan terhadap pengangkatan Umar. Ya. Disebutkan dalam Usulul Ghabah, hatta hadaratuhu al-wafah faraa anna Umar aqwa 'alaiha. Beliau mengatakan ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat ya, maka dia melihat atau menjelang wafat beliau, beliau melihat bahwa Umar adalah aqwa 'alaiha, orang yang paling kuat untuk memegang tampuk kekhilafahan. Walau kanat ya muhabatan li athar biha waladahu wastasyara almuslimina fi dhalik ya ya walau kanat muhabatan la athara biha waladahu. Kalau Abu Bakar itu ingin bersikap nepotisme, pasti dia akan memilih anaknya untuk menjadi khalifah ya, memilih anak keturunannya untuk menjadi pemimpin setelah beliau. Wastasyara almuslimina fi dhalik. Tapi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin. Ya. Tidak kemudian mengangkat anak keturunan beliau. Ya. Fa minhum man radi wa minhum karih. Di antara kaum muslimin ada yang ridha dengan pengangkatan tersebut, di antara mereka ada yang tidak rela. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan. Jadi ini Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana kondisi sebelum Umar itu dibaiat. Atu'amiru alaina man kana annanan wa anta hayy. Ya. Wahai Abu Bakar, ini orang-orang yang kurang suka dengan pengangkatan Umar karena khawatir dengan sikap kerasnya Umar. Dia mengatakan wahai Abu Bakar, atu'amiru alaina man kana annanan wa anta hayy. Wahai Abu Bakar, apakah engkau mengangkat seorang pemimpin atas diri kami, sosok yang demikian keras dalam keadaan engkau masih hidup? Ya. Famaadza taqulu li rabbika idza qadimta alaihi. Maka apa yang engkau akan sampaikan kepada Rabbmu ketika engkau menghadap Rabbmu? Qala aqulu li rabbi idza qadimtu alaihi ilahi amartu alaihim khaira ahlik. Kalau nanti aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang aku akan katakan di hadapan Allah, ilahi, wahai ilahku, aku telah mengangkat untuk mereka sebaik-baiknya hambamu. Hambamu yang terbaik telah aku angkat untuk memimpin mereka. Nah orang itu harus yakin ya. Kalau memang kita yakin dengan pilihan kita, ya jangan ragu-ragu lagi. Walaupun ada orang yang menunjukkan ketidaksukaan, namun kalau kita yakin dengan pilihan kita, tetaplah kita pegang teguh. Ya. Nah ini sampai dikatakan oleh para sahabat, apa yang akan kau katakan di hadapan Allah? Ya sudah, saya akan sampaikan. Ya, bahwa yang sudah saya angkat, saya pilih untuk menjadi pemimpin setelah saya meninggal adalah orang yang terbaik. Ya. Kemudian Ali menyebutkan ammaru alaina Umar faqama fina bi amri sahibai. Maka kemudian Abu Bakar pun mengangkat Umar sebagai pemimpin kami, faqama fina bi amri sahibai. Maka Umar pun memimpin kami sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dua orang sahabatnya. Jadi kepemimpinan Umar ini sama menurut Ali bin Abi Thalib dengan kepemimpinan dua orang sahabatnya Umar. Siapa dua orang sahabatnya Umar? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga Abu Bakar. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, la nunkiru minhu syai'an. Kami tidak pernah mengingkari kepemimpinannya Umar. Jadi mereka ridho dengan kepemimpinan Umar. Na'rifu fihi aziyadata kulla yaumin fi din wa dunya. Dan kami mengetahui sejak Umar memegang tampuk kepemimpinan, maka bertambahlah agama kami dan juga bertambahlah dunia kami. Kami mendapatkan tambahan faedah, baik itu dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Jadi agama mereka menjadi lebih baik dengan keberadaan Umar. Demikian juga keadaan dunia mereka. Kenapa hadirnya dimuliakan oleh Allah? Karena Umar, di masa Umar terjadi penaklukan demi penaklukan ya, atas negeri-negeri orang-orang kafir. Romawi, Persia berhasil ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga mengalirlah ghanimah, harta rampasan perang yang demikian banyak kepada kaum muslimin, sehingga perekonomian kaum muslimin menjadi sangat baik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala fatahallahu bihil aradhin, Allah telah membukakan bumi melalui tangannya. Wa massara bihil amsar, demikian juga Allah telah melebarkan kekuasaan kaum muslimin meliputi berbagai macam wilayah, berbagai wilayah. Demikian pujian dari sahabat Ali bin Abi Thalib kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah kita melihat ada celaan di sana? Tidak. Apakah kita bisa melihat bahwa Ali sosok yang membenci Umar? Tidak. Beliau bahkan memuji-muji Umar, mengatakan bahwa keadaan itu ya sangat baik di masa Umar, baik dari sisi agama maupun dari sisi dunia. Masyaallah muslimin. Kemudian kata Umar, kata Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa Umar memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Qala la ta'khudhu fillahi laumatul la'im. Dia adalah orang yang tidak takut ya terhadap celaan orang-orang yang mencela selama dia berjalan di jalan Allah. Ya, artinya ketika dia menjalankan sesuatu sesuai dengan syariat Allah, dia enggak takut kepada celaan manusia. Dan ini harusnya yang menjadi karakter kita semua. Selama kita berada di atas kebenaran, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya celaan manusia ini kita kesampingkan. Karena hidup ini pada hakikatnya hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Kata al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sebuah cita-cita yang tidak akan bisa kita dapati. Kita bisa membuat ridha sebagian manusia, sebagiannya lagi akan membenci. Oleh karena itu hidup ini jangan dibikin repot untuk mencari ridha manusia. Cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mau mencela, ini terserah. Yang penting kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab? Wal qaribu al ba'idu wal qaribu sawa fil adli wal haq. Di masa kepemimpinan beliau, orang yang jauh maupun orang yang dekat, ini sama kedudukannya di hadapan keadilan dan di hadapan kebenaran. Maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Umar mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum di masa Umar bin Khattab. Nanti kita akan kisahkan, Umar bin Khattab ini memiliki beberapa orang putra. Di antara putra beliau ini ada yang minum khamr. Maka bagaimana sikap Umar radhiyallahu taala anhu terhadap putranya yang minum khamr? Beliau tetapkan hukuman ya cambuk kepada putranya tersebut, tidak dibeda-bedakan. Ya. Bahkan Umar menambah hukumannya. Kenapa? Untuk pelajaran bagi anaknya. Kamu itu putra khalifah. Ya. Berbeda dengan warga negara biasa. Yang namanya putra khalifah harus bisa menjadi contoh. Duhai, apabila pejabat-pejabat kita meneladani Umar, maka niscaya mereka akan menjadi pejabat-pejabat yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ketika mereka tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Ya. Permasalahannya, ya, orang ketika dia memiliki kedudukan, seakan-akan hukum itu tidak bisa menjeratnya. Untouchables, enggak bisa disentuh oleh hukum. Ya. Tapi Umar, al-ba'idu wal qarib sawa'un fi adli wal haq. Orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau, dengan orang yang tidak memiliki kekerabatan sama beliau, itu sama kedudukannya dalam mendapatkan keadilan dan kebenaran. Qala wa daraballahu bilhaq ala lisanihi wa qalbih. Allah telah menetapkan kebenaran melalui lisan dan hatinya Umar. Ya, hatta in kunna lanadhunnu anna alata sakinah tantiqu ala lisanihi. Sampai-sampai kami mengira bahwa ketenangan dalam berbicara memang itu sudah Allah taruh di lidahnya Umar. Ya. Karena demikian tegasnya beliau menyampaikan kebenaran. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, wa anna malakan baina ainaihi yusaddiduhu wa yuwaffiquhu. Dan kami mengira bahwa malaikat itu berada di selalu berada di hadapannya Umar. Yusaddiduhu wa yuwaffiquh. Jadi selalu meluruskan Umar dan membimbing Umar. Artinya semua apa yang dilakukan oleh Umar ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, ya, semacam testimoni dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengemban amanah sebagai seorang khalifah. Ya. Tidak ada cacat sama sekali di mata Ali bin Abi Thalib terhadap kepemimpinan Umar bin Khattab. Adapun Umar sendiri, barakallahu fikum, ya, beliau ketika diangkat menjadi khalifah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diberikan karakter yang terbaik ketika memimpin. Disebutkan dalam musannaf Ibni Abi Syaibah, ya, bahwa ucapan yang pertama, ya, dari Jami' bin Syaddad, dari bapak beliau, ya, bapaknya mengatakan bahwa ucapan yang pertama yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjabat menjadi khalifah, ya, kana awwalu kalamin takallama bihi Umar an qala Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu yang lemah, maka kuatkanlah aku. Jadi beliau menyadari kedudukannya sebagai hamba yang lemah, maka kuatkanlah aku. Wa inni syadidun falayyinni. Ya Allah, aku ini adalah hambamu yang keras, maka lembutkanlah aku. Beliau menyadari bahwa beliau adalah sosok yang keras, sehingga beliau meminta agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan diri beliau. Wa inni bakhilun fasahhani, dan aku adalah hambamu yang pelit, maka jadikanlah aku sebagai hambamu yang dermawan. Ini bukan menunjukkan bahwa Umar pelit, ya. Umar sosok yang dermawan, tapi bagaimana perendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwa dirinya itu masih pelit. Karena sebagaimana yang kita ketahui, pengorbanan Umar untuk Islam ini sangatlah besar. Dalam perang Tabuk, kita masih ingat bagaimana perlombaan antara Umar dan Abu Bakar. Ketika itu Umar menginfakkan separuh dari harta yang dia miliki. Kemudian beliau mengatakan, Al-yawm usabiq Abu Bakar. Pada hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Nah, bagaimana mungkin setengah orang yang menginfakkan setengah hartanya kemudian kita katakan sebagai orang yang pelit? Tidak. Umar adalah orang yang dermawan, tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai hamba yang dermawan. Kemudian beliau pun berkhutbah di hadapan para sahabat ketika itu, ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, innallaha ibtalakum bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menguji kalian melalui diriku. Jadi aku ini adalah ujian bagi kalian. Ya. Wabtalani bikum. Dan sebaliknya Allah telah memberikan ujian kepadaku, ya, melalui kalian. Jadi seorang pemimpin ini adalah ujian bagi rakyatnya, dan rakyat itu juga merupakan ujian bagi para pemimpin. Ya, pemimpin menjadi ujian bagi rakyat. Apakah mereka akan patuh kepada pemimpin tersebut, ya, selama tidak bermaksiat kepada Allah, atau justru mereka durhaka kepada sang pemimpin, tidak mau taat. Ya, kepatuhan kita kepada pemimpin ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di tengah-tengah kalian. Jadi kita punya tanggung jawab kepada pemimpin. Keberadaan pemimpin di tengah kita adalah batu ujian. Apakah kita akan taat kepada mereka selama itu bukan maksiat kepada Allah? Wabtalani bikum. Dan Allah telah memberikan ujian kepadaku, ya, dengan keberadaan kalian. Pemimpin pun demikian. Rakyat yang ada di hadapannya, ini adalah ujian. apakah dia mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin, ya, ataukah tidak. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka benar apa yang diucapkan oleh Umar bahwa rakyatnya ini adalah ujian bagi diri beliau. Baik. Qala wa abqani fiikum ba'da sahabi fa wallahi la yahduruni syai'un min amrikum falayyini ahadun duni wa la yaghibu anni fa'alu an ikhtiyari ahli al-jazah ya wal amanah lahu. Maka kemudian kata Umar, ya, dan Allah telah tinggalkan aku setelah wafatnya sahabatku. Kemudian beliau mengatakan, wallahi demi Allah, la yahduruni syai'un min amrikum, tidak ada satu perkara pun, perkara kalian, ya, maka kemudian aku akan melimpahkan urusannya itu kepada orang lain. Artinya semua apa yang menjadi tanggung jawab Umar, dia akan urus sendiri. Dia tidak akan kemudian menyerahkannya kepada orang lain. Ya. Kemudian wala yaghibu anni fa'alu an ikhtiyari ahli al-jazah wal amanati lahu. Kalau ada perkara yang memang di luar batas kemampuanku, ya. Tentu Umar beliau menjadi khalifah yang menguasai banyak tempat. Ya, kekuasaan beliau nanti terbentang ya dari Afrika sampai ke Persia, semuanya berada di bawah kekuasaannya Umar. Enggak mungkin semuanya beliau urusi. Maka kata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau ada perkara yang luput dari hadapanku yang berada di luar upayaku, maka ya orang waqtiyaru ahli jazah wal amanah lahu, aku akan memilih orang yang mampu dan orang yang amanah untuk mengurusnya. Jangan khawatir. Kalau perkara itu bisa aku selesaikan, aku akan selesaikan. Tapi kalau tidak bisa aku selesaikan, maka aku akan mencari sosok yang cakap lagi amanah untuk mengurus perkara tersebut. Walain ahsanu la uhsinanna ilaihim. Ya, apabila mereka berbuat baik, yakni orang-orang tadi yang diberi amanah ini, mereka memegang amanah, melaksanakan apa yang diamanahkan kepada mereka, la uhsinanna ilaihim, maka aku akan perlakukan mereka dengan baik pula. Wala in asa'u la unakilanna bihim. Namun kalau mereka tidak memegang amanah, maka aku akan perlakukan mereka dengan buruk. Masya Allah. Ya, jadi Umar menegaskan bahwa semua perkara akan beliau laksanakan dengan baik, dan kalau beliau tidak mampu, beliau akan cari orang yang amanah yang bisa melaksanakannya. Apabila mereka melaksanakan amanah tersebut, maka Umar akan membalasnya dengan kebaikan. Namun ketika mereka tidak amanah, ketika mereka tidak bertanggung jawab, maka Umar pun akan memperlakukan mereka dengan buruk. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Umar ya naik ke atas mimbar, ya, beliau ingin naik atau ingin duduk di tempat yang biasa diduduki oleh Abu Bakar. Jadi mimbar di zaman para khalifah itu ibarat tangga. Ya. Kalau sekarang kan mimbar itu banyaknya seperti apa yang ada di hadapan kita, ya. Jadi enggak kelihatan ada yang naik ke atas tangga. Tapi mimbar di masa Umar yang mungkin ada di sebagian-sebagian masjid, ya, yang sekarang pakai tangga. Jadi orang untuk naik ke atas mimbar dia harus naik tangga, kemudian di puncaknya itu ada tempat untuk duduk. Ya. Maka kemudian lamma waliyal khilafah sa'adal mimbar wa hamma an yajlisa makan Abu Bakar. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, Umar menginginkan untuk naik ke atas mimbar ke tempat dan duduk di tempat yang biasa diduduki oleh Abu Bakar. Maka beliau mengatakan, maka Allah azza wa jal la yarani an ara nafsi ahlan li majlisi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, aku tidaklah memandang bahwa diriku ini layak untuk duduk di tempatnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang dilakukan oleh Umar kemudian? Fa nazala marqatan. Maka kemudian beliau pun turun satu anak tangga. Kemudian beliau duduk. Jadi ini tempat duduknya Abu Bakar, kemudian ada anak tangga, beliau turun satu peringkat. fahamidallah wa athna alaih. Ya. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qala iqra'ul Qur'an tu'rafu bihi. Bacalah Al-Qur'an, maka niscaya kalian akan mengetahui apa kandungan dari Al-Qur'an tersebut. Wa'malu bihi takunu min ahlih. Dan amalkanlah Al-Qur'an, maka kalian akan menjadi ahli Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca, memang betul. Untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an, kita harus membaca terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu. Namun yang dituntut dari kita untuk menjadi ahlul Quran, ya, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkannya. Baik. Di sana ada beberapa pesan-pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan angkat juga permasalahan pertama yang dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tentang penggantian sahabat Khalid ibn Walid. Jadi ketika itu Khalid ibn Walid menjadi panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Namun ketika Umar naik menjadi khalifah, beliau langsung menurunkan pangkat Khalid ibn Walid, lalu mengangkat Abu Ubaidah ibn Jarrah menjadi panglima. Apa latar belakang perbuatan Umar ini? Apakah Umar ingin menjatuhkan Khalid ibn Walid? Atau apa yang terjadi di balik itu, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.